patok ini tangannya Abu Bakar, ular berbisa. Ularnya itu ular berbisa, langsung namanya racun menjalar. Gemeter Abu Bakar Siddiq. Tapi enggak berani ngelepasin, ini kalau tak lepasin, ularnya metu nyatek Kanjeng Nabi. Tetap bertahan sambil gemeter, pucet, abang biru karena menahan sakit dan racun mulai menjalar. Tanpa sadar, keringetnya Abu Bakar Siddiq terus-terusan. Ada yang netes ke wajahnya Rasulullah. Ya mesti. Ketetesan keringet, tas, Rasulullah terbangun. Ada apa Abu Bakar? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Nah, wajahmu kok pucat, ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Enggak ada apa-apa. Kamu jangan bohong, kamu takut ya? Enggak, aku enggak takut kok. Enggak ada apa-apa, enggak. Rasulullah langsung bangun. Ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, enggak ada apa-apa. Kok kamu pucat? Kok abang biru? Seakan-akan kamu menahan sakit. Ya karena Rasulullah sudah terbangun, akhirnya Abu Bakar ngaku. Ikile. Ulangin yang ngomong. Subhanallah. Jadi kamu dipatuk ular, kamu digigit ular. Dan racunnya sudah menjalar ke seluruh tubuhmu sehingga keringat dinginmu keluar. Kamu menahan sakit demi mangku aku sing turu iku mau. Betapa cintamu kepadaku ya Abu Bakar Siddiq. Maka besok di surga aku dengan engkau pun kedudukannya sangat akrab seperti ini. Masya Allah. Kemudian ulo ini ditakoni karo Kanjeng Nabi. Eh ulo, kenapa kamu nyengomong? Dan kenapa kamu untuk-untuk? Nah kalau Kanjeng Nabi yang nanya ya nyaut ulo ini ditakoni. Paham. Dan ulo sing nukono mau. Ulo lanang. Apa jawaban ulo tadi? Mohon maaf ya Rasulullah, aku di sini sudah bertahun-tahun dalam gelap. Ulo ten mriki pun pinten-pinten tahun peten bedek. Begitu engkau masuk ke gua tempat tinggalku ini ya Rasulullah, ini gua menjadi terang benderang, penuh dengan cahaya. Dan sesuatu yang paling aku rindukan dalam hidup ini adalah menatap dirimu yang mulia. Ketok padang jenengan rawuh, kulompon kangen kepingin menatap dirimu. Eh begitu ada peluang, ada kesempatan, aku hendak menatap dirimu. Ya kau belum ada ditutup ke karo Abu Bakar. Catek elek kesuwen. Saya ini sudah rindu bertahun-tahun kepingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ada kesempatan hari ini. Lah kok ditutupi dong? Gekula cokot. Masya Allah. Apa? Setelah itu, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahbihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika keduanya berada di dalam gua, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq tadi, Rasulullah menyangka kalau Abu Bakar Siddiq ketakutan. Dan memang waktu itu Abu Bakar Siddiq sempat ketakutan. Sampai ada riwayat bahwa kaos kakinya Abu Bakar Siddiq itu dipakai untuk menyumpal mulutnya. Bagaimana gak takut berdua di dalam dan gua itu gak terlalu dalam. Cetek loh gua Siddiq yang dilihat nih. Di ingok tekan duur yang teman ketok eh. Tekan duur yang kafir dan gua pedang. Abu Bakar ini saking khawatirnya bengok. Sampai mohon maaf mulutnya disumpal pakai kaos kaki. Ya zaman semono bro. Kaos kaki ora podo karo wetmu sing tengi ngono iku. Jadi enten sepatu. Ya wis ana. Sepatu iki biyen ya wis ana. Namanya terumpah sandal mulai dulu sudah ada. Podo karo untumu benang iku. Terus Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, saudaraku, sahabatku, la tahzan. Ojo wedi, ojo susah, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu menyertai kita. Allah akan selalu bersama kita.

Kalau mau jadi imam terlalu lama sujudnya, ditambahin doa, kasihan makmumnya, mancal-mancal makmumnya. Lek dadi makmum nanti suwe dhewe kowe ditinggal imam lah, ketinggalan kereta. Maka yang paling pas dan paling enak itu adalah ketika sholat sunnah. Dalam sujud, waktu sholat sunnah, berbanyak berdoa. Doa-doa yang dari Al-Quran, doa-doa yang maksur dari Rasulullah, atau doa-doa yang lain. Dan doa itu kan tidak harus bahasa Arab. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki disopo to jenenge? Oh, desa Legret. Oh, Senggreng. Senggreng, iya. Oh, mae sing nang iso Legreng. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, padha karo omah. Apike omah iki ukurane gak teko bangunan fisike. Anggite sampean omah sing apik iku ing biaya bangunnya entek miliaran. Bahane iku serba kristal. Uape impor teko luar negeri. Ya mesti masuk impor kok Senggir. Prabote lemparang larang, luk VIP. Uangane asik kabeh cucu iku. Apike omah ya tergantung wong-wong sing mantun ndek jerone omah iku. Jok salah sampean. Masih omah muapi kaya omahe Demit. Tapi isine lho, keluarga sing berantakan, cekcok. Anak-anak enggak ono sing ngaji, enggak ono sing gelem sekolah, kluyuran senengane. Lah lanang wedok sak bojone iki ndak tau rukun pecoan. Apan ketemu sing wedok nyabrut, sing lanang betutut. Ngono terus, masa sing lanang sak tas teko omah, sing wedok langsung nyangap, lho bedes teko. Wong lanang yo mantel langsung balas, oh ketek ya kencangkem. Anake krungu batin anake tibake bapakku bedes ibuku ketek berarti aku iki lak munyuk iku dudu omah tapi kebon binatang lha wong isine bedes ketek ambek munyuk paham masih omah yang bangunnya gak antek agar sederhana perabotnya yang murah-murah. Tapi di sini keluarga yang bahagia, yang ahli ibadah, suami sholih, istri sholihah, anak-anak zuriat dan thayyibah. Yang iku omah sing apik. Jok salah. Ora beda klambi Bapak Ibu. Klambi sing apik ukurane dudu bandrole sing luwarang. Kaine sing sutra kualitas tinggi, modele funky, trendy, tete. Tapi apike klambi iki tergantung yo wong sing ana ndek jerone klambi iku. Sing gawe, sing nganggo. Klambi bandrole luwarang, 5 miliar. Ya mesti isan lo gawe contoh, tidak kena dibantah. 5 miliar bandrole, kaine iki apik, modele yang apik, tapi sing manggon jerone, sing gawe wong wedok sing elek kelakuane, morale bejat, akhlake rusak, nuwa kale dudu-dudu. Bicara Jawane opo yo? Karo aku jenenge. Karo, pokoknya lek bahasa Indonesia ini enggak ngerti, bahasa agak ke Inggris-Inggrisannya saya ngerti. Perempuan itu namanya the Lunde. And the Bekengge. Wetala, masih bandrole luaran, nilainya dadi murah. Soalnya sing gawe wonge murahan. Ngene apa nggih? Bandrol larang dadi murah, soalnya sing gawe murahan. Klambi lho bandrole ya murah. Kaine welek kok waku ngono. Jahitane jarang jaruan sing digawe jahit itu dong karung. Kau gede-gede warnanya yang dapat ke sebelah mendukur abang di sore hijau kayak kapsul. Tapi singgahi lho wanita solehah, rajin ngaji, rajin ibadah, berakhlakul karimah kayak wanita-wanita Senggreng mriki. Enggak pret yo. Eh, iku klambi regane dadi larang. Soalnya singgahi wong ini nilaine larang. Gimana bang ge? Podo-podo klambine persis regane podo, modele podo, bentuke podo, mereke podo. Seje wong sing gawe nilaine seje, beda sing nganggo regane yo beda. Omongane podo, pers persis kata-katanya, tapi saya sing ngomong no, nilai ini saya beda sing ngomong no, regane beda. Omonganku iso sampean tiru pak, persis kata-kataku, tapi yang sama yang ngomong no, ya murah. Nah aku sing ngomong ya sak jam ya setok. Padahal omongannya podo, tapi seje si seje ngomong no. Makanya muka-muka barokah kabeh. Omah yo barokah. Ngerti yo omah barokah itu gak mergo bangunane, tapi mergo isine. Ngomong sing manggon njerone, nggih. Api apa yo apa omah? Iku nek sing manggon nang njerone ora genah, omahe malah dadi elek. Sebagus-bagusnya rumah, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya kandang. Enak apa betul? Omah wapi tapi jeru isinya sapi, jenisnya apa? Kandang. Ada rumah mewah, rumahnya bagus, tapi dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Rumah kayak istana, tapi isinya mah lampir, ini pelet, jerangkong, berantong, sudut bolong, namanya rumah. Mbak Umar cuwili wis reyot, gendengnya pecah-pecah, udang ini kio bocor gak karuan. Cuwili. Orang yang RSSS rumah sangat sederhana sekali. Dowo ki RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS jenengan sesek-sesekan selalu. Yo ngapal nose kok meneh. Tapi sing manggon jero ni keluarga sing harmoni, sing guyub rukun bahagia alibadah, itu namanya rumah tangga. Walaupun rumah itu sama sekali tidak ada tangganya. Makanya aja salah. Bahagia, barokah, ukurannya bukan materi, tapi ukurannya adalah hati. Karena bahagia bukan menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman Bani Israel itu ada seorang ulama besar. Dia lagi jalan, dicopot semut kakinya, cetik, tersinggung. Ulama, dicopot semut, semut mana nyokot ulama ini. Dia tersinggung, semut asem ini. Semut itu berani-beraninya nyokot sikilnya ulama. Dia marah, akhirnya ambil pelepahnya kurma itu bahasa Jepangnya jebelara. Ambil yang kering itu, terus dibakar itu. Omae semut itu dibakar. Dia langsung dapat teguran keras dari Allah. Kamu berbuat dolim. Kenapa ya Allah? Lewong yang gigit kamu cuma semut satu, semut sak kampung kok bakal semua itu. Sing nyokot ini semut siji, lho semut sak kampung kok obong kabeh. Yang kedua, yang berhak menghukum pakai api itu cuma aku, yang lain enggak boleh. Akhirnya dia gara-gara dolem sama semut itu dihukum Allah, turun tobat sama 3 bulan terus-menerus baru diterima tobatnya. Jadi banyak yang dapat ridha Allah karena binatang, banyak yang dimurkai Allah juga karena binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia habis goreng pindang, kalau cerita zaman sekarang kayak gitu. Habis goreng pindang, pindangnya ditolong kucing. Dia marah itu kucing dikejar-kejar, ditangkep terus dikerangkek beberapa hari gak dikasih makan sampai kucing itu mati. Kelaparan. Dia dimasukkan neraka gara-gara kucing. Ya Allah, emang kadang-kadang antik kayak gitu. Pernah dengar ceritanya Imam Hatim Al-Asom, namanya Kiai Hatim Al-Asom itu julukan yang tuli, sebenarnya enggak tuli, ulama kok tuli enggak. Itu dia diangkat oleh Allah jadi wali. Ceritanya kan gara-gara gini, Hatim Al-Asom itu punya toko, kalau zaman sekarang ya kios, toko peracangan itu, nyata toko peracangan. Nah, satu ketika ada seorang cewek yang cantik, payu karo kene nang dia. Oh, kapan no. Bukan aku, Mbak, sing ngomong iki lho, kroto-kroto lho sing ngomong. Tak ono jare, pelecet ayu-ayune ngono. Tak iki ayu golek to pandokono gak karo aku. Ini dia. Ada seorang cewek cantik mau ke toko mau belanja. Waktu itu habis hujan. Lagi jalan di depannya toko. Terpeleset, ini perempuan srek, doprok klaksone muni suaranya keras, karena memang bokongnya agak gede. Kan volume entut itu tergantung ukuran bokong. Semakin gede ukuran bokong, semakin keras volume entutnya. Kalau bokong cilik, ya. Lagi bokong gede. Nah ini perempuan habis rujaan, habis makan petai lah, sabunnya gak penak. Mambunnya bel-bel, selengut-selengut, selendep-selendep, gak karu-karuan. Karena dia begitu dobrok-prok terus, baunya gak karu-karuan, subhanallah. Ini Hatem, ya tahu, tapi dia berusaha untuk pura-pura tidak tahu. Kemudian setelah ini perempuan bangkit, wisin wajahnya ditutupi. Bayangkan, ada perempuan cantik, kentut di depan kiai. Yang wisin pol, ngentut mengharapi kiai. Misalnya kayak mbak-mbak ngentut mengharapku. Memang ngarepmu yang biasa. Karena kamu layak untuk dikentut. Yang wisin, malu dia wajahnya ditutup. Ini Hatem pura-pura. Terus dia nanya, Imam Hatem, beli apa mbak? Itu sambil malu dan menutup wajahnya dia ngomong, beli gula. Apa? Dia pura-pura gak dengar. Gula. Apa? Ngomong yang keras mbak, aku gak dengar. Beli gula. Maaf mbak, di sini gak jual beras. Gula. Di sini gak jual beras mbak. Pura-pura tuli. Ini akhirnya perempuan yang tadi malu luar biasa langsung dibuka kembali wajahnya. Alhamdulillah. Berarti orang ini gak denger kentutku. Padahal Imam Hatem bukan cuma denger, mambui meh semaput. Meh semaput. Tapi karena dia menutup kemaluan. Kok menutup kemaluan? Menutup rasa malu tuh cewek. Kan Allah diangkat dari wali. Jadi orang uang dari wali gara-gara entut ya. Modelmu kok gak percaya ini. Ini serius ini. Burumu gak enak. Malah telat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qira'atil Qur'an. Dan yang ketiga, membaca dan mendalami Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merupakan akhlaknya Kanjeng Nabi, sumber dari semua ilmu, sumber dari semua aturan, sumber dari semua kebenaran dituangkan dalam Al-Qur'an niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ironinya sekarang Bapak Ibu, kalau sama niku kadang-kadang aneh. Lek ngerti apa krungu Al-Qur'an dilecehno, gayane ngamuk-ngamuk. Kayak kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang bikin negara kita hiruk-pikuk gara-gara ada tokoh yang dianggap melecehkan Al-Qur'an, kabeh ngamuk-ngamuk. Betakbir kabeh. Hui. Hui. Nah, padahal tanpa kita sadari kita sendiri juga sering melecehkan Al-Qur'an. Nyuwun pangapunten. Wong sampean yo duwe Qur'an, tapi yo ora tau sampean waca. Ning dikletakno ning dhuwur lemari nganti bledugen kadang dipangan rayap, diteleki cecep. Apa kuwi jenenge ora melecehkan? Kita iman kepada Al-Qur'an, kita yakin bahwa Al-Qur'an itu undang-undang kita, tapi perilaku kita sering bertentangan dengan Al-Qur'an. Apa itu bukan melecehkan Al-Qur'an? Uripe kula sampean sering nyimpang teko garis-garis Al-Qur'an, apa itu bukan melecehkan Al-Qur'an? Ngono gayane Qur'an dilecehno ngamuk-ngamuk. Anjene karaktere wong kauman yo ngono ku. Terus ngono kuwi. Misale kok ngene iki eneng tokoh sing ngomong, semua umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumat, sak kaumane metu kabeh. Nggawa celurit, nggawa pedang, nggawa pentungan. Padahal sing metu bengok-bengok nggawa celurit, nggawa pedang, nggawa pentungan yo ora tau Jumatan. Yo ngerti apa to ngamu ketara. Lah aku kadang-kadang yo kudu guyu. Ngamuk-ngamuk gara-gara Al-Qur'an dilecehkan. Wile sing tau sing ngamuk-ngamuk mbok tau maca Qur'an mbok ora. Mbok, nek aku kula pek hikmahe, malah kula pundut hikmahe. Di antara hikmahe adanya kasus ini, ghirah keislaman semakin kuat, umat Islam malah bersatu. Nyatane wingi aksi damai, dondek kono iku dijak kunut nazilah. Dijak solawatan, dijak zikir. Sing asale ora doyan kunut malah maca kunut. Sing asale ora doyan solawatan, yo melu solawatan. Gusti Allah ini apa yang gawe? Api carane diantara ngono. Hikmah yang kedua, ayo golekno tokoh sa Indonesia, sapa ae sing iso mengumpulkan jutaan umat muslim berkumpul jadi satu ngalang-alangi wukuf nek Padang Arafah. Sapa? Ahok. Lho iya apa ora? Lho ngene apa mboten? Hebat itu. Berikutnya, lho Ahok sing agamane gak Islam blas itu. Gak Islam blas, kuwi lho ngerti Al-Maidah 51. Lah sampean krungu Al-Maidah 51 kan gara-gara ono kasus iki to. Lho saurunge iki kan ora ngerti blas to rupamu niku. Wong kowe krungu Al-Maidah rumangsamu jenenge cewek. Nah Ahok sing agamane ora Islam lho ngerti Al-Maidah 51. Nah sampean krungu Al-Maidah 51 gara-gara ono kasus iki ngono kok ora isin sampean. Ini pukulan telak buat kita, betapa kita yang punya Al-Quran, tapi kita jauh dari Al-Quran. Kita kurang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran jarang kita baca, wong sampean gelem maca Quran ya setahun sepisan. Pendak Ramadan, melu tadarusan, ngonoe milih masjid, musola, sing ono jajane. Maca gak sampe sak lempir nek jajan petang piring. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Artinya, momentum peringatan maulid Nabi ini mari kita jadikan motivasi kangge kula panjenengan bahwa kita harus sadar selama ini kita jauh dari Al-Quran, kita jarang membaca Al-Quran, kita malas mempelajari Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Manten ngeten kudu sregep maca Qur'ane sedina sak jus. Insyaallah moko gak puenak modele. Lah sampean nek saged ngoten luar biasa lho, luar biasa. Berarti sak wulan khatam sepisan, setahun khatam ping 12. Nek kaboten yo sedina setengah jus. Berarti kan sak wulan 15 jus. Rong wulan khatam pisan, setahun khatam ping 6 sae. Kaboten yo sedina seprapat jus. Mo setahun iso khatam ping 3 niku. Lumayan. Kaboten yo sedina sak lempir. Lumayan tuh 10 dino oleh sak jus. Kabotan Mateo. Wong Islam model opo? Yang terutama ibu-ibu, nggih Bu. Baca Quran, baca zikir, istighfar, selawat agar lidahmu, lesanmu, bibirmu itu jadi indah, penuh berkah, penuh pahala. Wong pesene Nabi ngono, nawiru buyutakum bisalah biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu, keluargamu dengan sholat-sholat sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tungane tonggo, yo kenek diarep-arep. Tapi tonggo gelem dongakno iki nek diundang ngene iki, gelem dongakno. Ora diundang yo ora ngarah kok. Sampeyan tau dongakno mbahku sing wis mati? Ora tau tak undang. Nah iya, wong diundang iso ndelok-ndelok kok dongakno. Nah nek kira-kira berkate gedhe yo tenanan kok. Amin ya mantep, amin, amin, amin. Berkat gede, berkat cilik. Kami taningnya nih, amin. Munda anda. Suwe-suwe ya tumpang dan berpupu. Bentuwe. Tahlilan nih lo. Kapan saya undang wong sugih berkat kau ya. Semangat kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mentahlil karung lirik berkat toh. La ilaha illallah. Semangat toh. Bareng nang gone wong ra duwe nang gerkate gepeng. Tahlil sira tenanan balas. Na naha innallah. Musale karo mbayangno. Na naha innallah tewel. Na naha innallah payek teri. Na naha innallah endok ya saigar. Na naha innallah serondeng. Sapa ngomong pengalaman yo. Nek aku yo ora, aku diundang sapa padha wae nek aku. Lho nggih. Lah kaya kula ngeten iki nampa undangan ora katik sapa beda-beda endi sing dhisik tak trimo. Nah wingi nane enten utusane Bupati Rembang. Kula niki utusane bupati ngene-ngene tak warah. Aku diundang bupati karo diundang Pardi padha wae aku. Yo endi sing dhisik tak trimo. Ora katik bupati, ora katik Pardi, padha derajate aku. Nek ngundang ngaji, ya ngene nek sing ngundang bupati tak mena. Lho padha wonge kok. Kadang nek nyangoni tambah akeh Pardi. Ngono. Lah ora oleh lah apa beda-bedane perkara ngono kuwi. Padha mawon nek kula, diundang sapa wis padha wae. Ngen sewu. Saiki dongane tangga, ngono kuwi. Lah nek dongane anak ikhlas, Pak. Anak dongane wong tuwa ora kate ana pamrih perkara ngene gak ana, mesti ikhlas. Lah anak kena diarep-arep dongane, iku nek saleh. Sekolahe dunung, ngajine dunung, ahli ibadah, dunung nang wong tuwa. Wong tuwa ya sering di selameti ganjarane dihadiahno dikirimi Fatihah didongakno diwacano Yasin ditahlili dijariyai titip nang gone masjid niat dihadiahno wong tuane ganjarane ngono anak dunung lho ngono ku iso ora iso kok ora iso piye iso ngirimi wong sing wis no alam kubur niku sampe kowe nek ra ngerti nang budal rono sik to engko jajal tak kirimi Fatihah engko lak sampe. Ngene Pak, umpama ya ndongakno wong sing wis mati, terus ngirimi hadiah wong sing wis mati kuwi ora sampe, Kanjeng Nabi mboten ngongkon salat jenazah. Mayit disolati iki tujuane apa? Didongakno. Ngobar takbir ketiga sama nek salat Allahu Akbar sing diwaca Allahumma ghufir lahu warhamhu wa'afi. Lha niku ndongakno lek kuwi sing didongakno sik urip ta wis mati? Wis mati lha ya tok. Wis mati kuwi didongakno. Wong ana sahabat matur Kanjeng Nabi, kula niki pun mboten gadah tiyang sepuh. Dos pundi Kanjeng Nabi carane kula bekti nang tiyang sepuh? Tasaddaq anhu, sedako. Kanggo wong tuamu, ganjarane hadiahno wong tuamu. Ora kok berkat mbok delekno dhuwur kuburane wong tuamu ngono ora. Berkate kon mangan tanggamu, ganjarane hadiahno wong tuamu. Wad'ulahu, dongakno wong tuamu. Wong Qur'ane yo cetha, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baik wong tua isih urip maupun wong tua wis mati, tetep dikongkon dongakno. Ngono lho. Makane nek enek wong ngarani tahlilan haram, tahlilan syirik, tahlilan bid'ah, aja dindel kuwi. Sapa sing ditiru? Eh. Hah? Sino? Aku paling susah apa? Tahlil haram, tahlil bid'ah, tahlil syirik sing paling tak pikirno terus piye nasibe berkat. Hati-hati sampean saiki wakeh aliran sing macam-macam kepengin goyah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah kula sampean lho pengen digoyah, diobrak-abrik. Sing anyar-anyar kuwi lho. Wis ora arep sing lawas, mergo dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman. Padahal kowe ora ana kuno tinggalane salafus salih para wali kowe ora kenal agama kowe. Iku aturan wis bener kok tembok rubah-rubah. Hati-hati Pak, saiki jenenge macam-macam Pak aliran, ana aliran IT Soekarno, ana Purbakayun, ana nggih jeneng Islam sejati, ana ilmu sejati, ana Dharma gandul, ana gandule Pak Dharma. Mau macam-macam. Iku ana sing aranane asu halal bareng kuwi. Sopo kuwi? Hah? Sukino ne? Oh Sukino asu kirek kena kuwi jenenge kuwi. Kok eneng jare alasane ra ana nang gone Quran. Nah saiki berarti anake bareng digorok ya halal, anake ora disebut nang gone Quran nek haram. Enggak gregetno wong to. Ngapunten ngapunten nggih, pangapunten pangapunten. Atos-atos sakniki kuwatah aliran-aliran sing kepengin goncang kula panjenengan. Atos-atos. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Niku ndongakno karuan hadise awwaladin sholihin ya da'ulah anak soleh sing dongakno niku jenengan sering di sobo kuburane diramut didongakno lha nek anak ora soleh ngrasakno nyelameti nah lilin dongakno belas sobo kuburane wong tuwa ora kadang kuburane pakane ilang ora roh gelem ana kuburan yo setahun pisan apa riyo-riyo ngono kae sangane wong ana kuburan kabeh yo melok budal ngono ayo kerja bakti gua arit tok lho kuburane pakane dibabati anggite pakane nang seneng nek kuburane dibabati ya ora tahlil ora godhog ora ngaji ora entos mek dikeki kembang kuburane pakane pak aku ora iso ngaji ya pak pak tak kei kembange pak ya wangi wangi pak aja kuwatir sampe digerocok banyu kon dhuwur gerocok jere pakane ya klilipene lo blok goblok ora gelem ngaji tambah kuburane wong tuwek gerocok banyu